Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana biasa untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala secara lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat membuka pikiran kita, menyadarkan kita bahwasanya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang kita baca setiap hari itu adalah merupakan tuntunan terbaik bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan sukses yang akan membuat kehidupan kita akan lebih semakin baik nantinya. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 21 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu fenomena tersendiri kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang punya penglihatan tapi tidak mampu melihat dengan baik. Ada orang-orang yang memiliki pendengaran, mampu mendengar tapi ternyata tidak dapat memahami dengan baik apa yang dia dengar. Di dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang memiliki hati akan tetapi ternyata hatinya tidak mampu menyadarkan dirinya untuk tampil menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Inilah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, janganlah engkau menjadi orang-orang yang mengatakan kami mendengar sedangkan sebenarnya mereka itu tidak mendengar. Inilah yang banyak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditunjukkan kepada mereka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Kemudian ditampilkan kepada mereka bagaimana aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah untuk membina kehidupan masyarakat sehingga akhirnya menjadi kehidupan masyarakat madani yang terbaik pada saat itu. Ternyata semua ini tidak mampu membuat jiwa mereka itu tergerak untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya mata tapi tidak mampu melihat dengan baik, punya telinga tapi tidak mampu mendengar dengan baik, punya hati akan tetapi tidak mampu merasakan betapa besar anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia berikan kepadanya. Oleh karena itu, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita yang akan lebih memperdalam kajian ini lebih lanjut. Silakan Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita kembali begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak umat Islam, umat yang beriman untuk taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini Allah juga menyatakan, dan janganlah kita sekali-kali orang yang beriman itu ketika kita mendengarkan, kami mendengar akan perintah-perintah Allah, akan tetapi kami masih melanggar. Hal inilah yang dikecam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal humul adhal." Satu saat nanti di hari kiamat, penghuni neraka adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, akan tetapi hati mereka tertutup. Mereka punya mata, akan tetapi mereka tidak menggunakan penglihatan mereka. Mereka punya telinga, akan tetapi mereka tidak menggunakan pendengaran pada hal yang positif, yang baik. Ulaika kal an'am, mereka ini adalah seperti hewan binatang empat, akan tetapi lebih parah lagi dari binatang. Kalau binatang diarahkan bisa, kalau manusia ini yang masih belum sadar itu sangat sangat naif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui siraman-siraman rohani ini bertambahlah, tidak ada kata tertinggal untuk memulai satu kebaikan. Malulah kalau orang yang belum melakukan ketaatan. Bodohlah orang yang tidak mau mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tambahan dari kami. Iya, terima kasih Ustaz Syafiar dan Ustaz Perdana atas informasinya atau pesan-pesan moralnya yang begitu menarik. Jadi kalaulah Ustaz Syafiar mengatakan bahwa di akhirat akan ada orang seperti itu, begitu tercelanya sampai harus lakot zara'na, ditanam, ya kan begitu, sampai ditanam, ditempatkan di neraka, maka sebenarnya orang-orang ini pun di dunia tercela. Yeah. Orang yang punya hati tapi tidak punya perasaan, melihat tetapi juga tidak menggubris. Ini kan adalah tipe-tipe orang yang sombong, tidak memiliki empati. Bagaimana sudah rakyat susah, mau-maunya dia menelap uang rakyat. Caleg-caleg seperti ini tidak layak untuk dijadikan dan didudukkan di kursi legislatif di DPR. Maka dunia pun mengatakan orang yang akan menjadi pemimpin itu nomor satu dia memiliki empati, memiliki rasa peduli kepada rakyatnya. Bagaimana supaya rakyat itu termakmurkan, memperjuangkan negara lebih daripada memperjuangkan diri dan keluarga. Ini adalah sifat-sifat calon-calon pemimpin masa depan. Inilah negarawan yang sebenarnya. Bukan bagaimana menelap uang rakyat, memperkaya diri sendiri dan keluarga beserta keturunannya. Kalaulah dunia saja telah mengecam itu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengecam lagi. Walakot zarokna li jahannam. Banyak orang-orang penghuni neraka itu begitu. Kenapa? Tidak memiliki empati. Beriman juga tidak. Membantu yang susah juga tidak. Kalaulah misalnya anggota legislatif yang memiliki miliaran, saya rasa untuk memberi 50 ribu yang kata Ustaz Syafiar besar, menurut mereka itu bagaikan hal yang sangat mudah, saya rasa. Tapi itu tidak diberikan, malah ditempel mukanya di pohon-pohon, pohon mangga, pohon jambu, dan tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun gambar itu. Kalau baju kaos dia berikan masih bisa dipakai oleh tukang becak dan pengemis. Tetapi kalaulah gambar itu ditempelkan dan itu habisnya sampai puluhan juta, kalaulah itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan rasa empati bagi mereka kepada orang yang merasa 50 ribu itu sangat berharga dan bagi dia itu bagaikan membeli kacang goreng. Saya rasa itu perlu dicamkan bagi orang-orang yang akan kita pilih pada tanggal 9 April nanti. Iya, tertarik sekali saya mendengar penjelasan Ustaz Jainal tadi. Dan dalam pikiran saya juga tergambar seperti itu, bahwa berkaitan dengan momen pemilihan para caleg ini nanti pada tanggal 9 April, sebenarnya masyarakat berangkat dari ayat ini sudah bisa menentukan mana caleg yang pantas untuk dipilih. Caleg seperti apa yang pantas dipilih? Tentunya caleg yang punya mata tapi betul-betul mampu melihat dengan matanya. Jangan hanya melihat kemiskinan bertebaran di kiri kanannya, tapi ternyata malah dia membuang-buang uangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti Ustaz Jana tadi bilang, banyak orang yang tertimpa kesusahan, kebakaran di mana-mana, harus mengungsi, pindah di mana-mana. Tapi ternyata mereka, para caleg ini, membuang-buang uang hanya untuk menempelkan fotonya di tempat-tempat yang sebenarnya tidak bermanfaat, begitu. Tidak terlalu, kecuali untuk kepentingan dirinya saja, tidak untuk orang lain. Kemudian syarat lain adalah mari kita memilih para caleg yang betul, yang punya telinga tapi mampu mendengarkan. Jangan hanya sekedar punya telinga sedangkan keluh kesah di kiri kanannya tidak dia perhatikan. Orang begitu banyak merintih kelaparan tapi ternyata dia pura-pura tidak tahu, menutup telinganya. Orang begitu banyak membutuhkan uluran tangannya, rintihan di mana-mana tapi ternyata dia malah tidak mengindahkannya. Lebih suka dia mendengarkan bisikan-bisikan, ayo pasang foto Anda di sana, itu nanti pasti masyarakat banyak yang tertarik, atau dengan berbagai tawaran-tawaran yang sebenarnya tidak bermanfaat banyak bagi masyarakat. Jadi silakan, kita sebenarnya umat Islam diperintahkan di dalam ayat ini untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Mari kita pilih para calon-calon yang punya mata dan mampu melihat, punya telinga dan mampu mendengar, dan yang lebih baik lagi adalah ketika dia memiliki hati dan ternyata mampu tersadar dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Iya, ada dari Ustaz Syafiat. Kemudian salah satu hal yang jadi penentu bagi para peserta memilih, ya. Jadi diharapkan sama kita ini benar-benar selektif gitu. Jangan mengikut-ikut orang. Lihatlah apa yang telah Ustaz Perdana katakan. Ini salah satu ciri khas dari seorang wakil ya, wakil rakyat. Hendaklah orang itu jangan nanti sudah terpilih jadi tidur di kursi kedudukannya. Ini banyak yang terjadi. Yang sudah sudahlah, jangan kita masalahkan yang sudah. Akan tetapi yang akan datang ini bagaimana memfollow upnya yang baik, yaitu apa? Kita memilih orang yang mendengarkan, kemudian dia mau melakukan keluh kesah. Kemudian orang sebelum melihat, dia sudah melihat, matanya itu tajam, apa kekurangan sekelilingnya. Kemudian hatinya benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah ikhlas kadang-kadang kan tidak nampak nih Ustaz. Iya. Tapi saya rasa kalaupun benar ya, maka mulailah sama-sama kita datang ke TPS. Jangan kita hanya tidur di rumah. Sama-sama kita dengan ikhlas niat kepada Allah, kita memilih ini dengan acuan yang telah kita katakan tadi dan paparkan. Iya. Iya. Para pendengar rahimakumullah, masukan dari para narasumber kita tadi tentunya mampu memberikan kita, membuka wawasan kita dan memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini manusia yang pintar adalah manusia yang betul-betul mampu mengerahkan segala potensi panca inderanya untuk mampu menangkap apa yang terjadi di sekelilingnya. Oleh karena itu, mari kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha secara lebih keras lagi. Mari sama-sama kita berusaha untuk menjadikan negara kita ini negara yang lebih baik ke depannya, tentunya dengan jalan memilih para calon-calon yang kita anggap terbaik. Oleh karena itu, pilihlah calon yang betul-betul beragama dengan baik dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.